ada penyakit ringan dan ada yang berat, ya. Dan ini semua sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bahwa dalam setiap penyakit itu pasti apa? Pasti ada obatnya, ya. Kullu da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya, illal haram, kecuali penyakit pikun. Ya, itu tidak ada obatnya, ya. Maka dalam Islam banyak dalil atau banyak pendekatan-pendekatan yang memberikan terapi, ya, dalam pengobatan. Hanya saja dalam konteks adab, maka penulis menyebutkan beberapa adab dalam menjalani terapi begitu, ya. Adab yang pertama adalah meluruskan niat. Meluruskan niat. Bagaimana cara orang yang sakit meluruskan niat ketika dia berobat? Maka di sini penulis menyebutkan, bila yang sakitnya adalah pasien itu sendiri, maka pasien ini harus berniat untuk menjaga kesehatannya. Maka dia berobat, dia berharap dia sembuh dan sehat. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Dia harus meniatkan kesehatannya itu dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi, jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu di antara dua perkara, ya, dari nikmat-nikmat Allah yang besar yang banyak manusia lalai dengan dua nikmat ini disebabkan mereka tidak pandai menggunakan nikmat tersebut atau dua nikmat tersebut untuk menguatkan dan mengokohkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dua nikmat yang tersebut yang dimaksudkan adalah apa? Waktu sehat dan waktu luang. Rasul bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas." Ada dua nikmat yang manusia banyak, ya, tertipu dengan dua nikmat tersebut. Dia mestinya mendapatkan nikmat, tapi ternyata nikmat itu membawa kepada kecelakaan, kebinasaan. Apa dua nikmat yang dimaksudkan adalah as-sihhatu wal farah, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita ingat enggak? Nabi SAW menyebutkan iqtanim khomsan qobla khomsin, manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara. Apa lima perkara tersebut? Masa muda sebelum tiba masa tua. Bukan berarti kalau sekarang sudah tua, ya, jadi pengen kembali muda, enggak bisa itu. Bukan berarti sekarang sudah tua percuma dan sudah terlambat untuk bertobat, perbaiki diri, bukan begitu. Hanya saja tentu, ya, seseorang yang sejak mudanya banyak beraktivitas dan menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ibadah atau amalan-amalan ibadahnya bisa jauh lebih banyak dibanding kalau dia lakukan di masa tua. Contoh misalnya, ya, ada anak yang berumur 20 tahun dengan aki-aki berumur, ya, 70 tahun. Cing, coba kuat-kuatan balapan baca Quran. Ya. Manteng yang mana lebih kuat, yang mana mantengnya? Anak muda, anak muda 20 tahun baca Quran bisa 2 jam, mungkin bisa 20 jam selama umurnya dia, gitu kan. Kuat 20 jam, besoknya tapi ke rumah sakit. 2 jam kuat. Nah, kalau yang aki-aki umur 60-70 tahun baca Quran, mungkin kalau ingin selama 2 jam mungkin dicicil, ya. Ya, 5 menit baca, kan sudah mulai perih itu, cangkeng mulai kerasa, gitu kan? Mulai panas ya, tata, gitu ya. Nah, dia butuh waktu 5 menit dulu, 10 menit nanti sambung lagi. Nah, begitu. Jadi tidak akan kuat. Umur 60-70 tahun pengajian jauh-jauh susah. Coba ada Istiqlal datang syekh, gitu kan? Enggak bisa. Istiqlal paling juga dengan luar radio. Maka amalan yang bisa didapat oleh para pemuda atau di masa muda itu tidak bisa dikejar oleh orang-orang yang ingin beribadah di masa tuanya. Makanya Rasulullah perhatikan apa? Mewasiatkan kepada kita, perhatikan lima perkara. Sebelum datang lima perkara, masa muda, sebelum datang masa tua. Apalagi kalau masa tuanya sudah pikun, sudah melupakan berbagai macam ibadah yang bisa dikerjakan, rugi. Artinya ibadah itu sedikit yang bisa dilaksanakan. Yang kedua adalah apa? Asyab ya, qabla al-haram, masa muda sebelum masa tadi sudah ya, masa muda sebelum masa tua. Kemudian apa? Sehat sebelum sakit. Apakah berarti orang sakit tidak ada ibadah-ibadahnya? Wajib. Orang sakit juga harus beribadah kepada Allah. Tetapi tentu ya, prestasi yang ingin dia kerjakan di waktu sakit tidak akan bisa mengejar prestasi kalau dia lakukan di ketika sehat. Ini kalau kita berbicara tentang perbandingan apa? Sama-sama tracknya ingin ibadah, maka sangat rugi orang yang masa tuanya enggak mau ibadah. Sangat rugi orang ketika sakitnya enggak mau ibadah. Ya kan? Seperti itu. Yang ketiga, kaya atau luang sebelum waktu sempit. Bukan berarti orang kalau waktu sempit gak bisa ibadah, lo bisa. Tapi tadi, prestasi yang dia ukir tidak akan bisa mengejar kalau dia lakukan ibadah itu di waktu luang. Ya, banyak kita ketika diberikan kesibukan yang sangat banyak, kita merasa, aduh, mulai muncul, saya tuh pengen baca Quran satu juz gitu ya. Saya pengen khatam satu bulan. Kalau enggak sibuk, sekarang mulai sibuk, susah baca Quran. Coba ketika waktu luang, yang dia ingat apa? Ya, yang dia ingat apa? Main futsal. Ketika waktu luang apa yang dia ingat? Bagaimana dia bisa pergi ke tempat wisata? Ketika waktu luang apa yang dia ingat? Ya mungkin dia ingin istirahat sepanjang hari. Itulah manusia. Ketika waktu sibuk, pengen waktu luang. Ketika si waktu luang, enggak mau ibadah. Itu manusia. Maka Rasulullah ingatkan waktu luang dan waktu sehat, dua ibaratnya ini dua apa ya? Sehat dan waktu luang itu merupakan dua, kalau bagi orang mukmin itu dua mutiara yang sangat berharga. Dan Rasulullah ingatkan begini, dua perkara. Kita mengatakan, apakah kekayaan tidak bisa melalaikan? Melalaikan. Tapi coba kita perhatikan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan apa? Sehat dan waktu luang. Apa alasannya? Jawabannya, sehat dan waktu luang semua orang bisa memiliki, tapi kok kaya belum tentu semua kaya? Betul enggak? Sehat waktu luang semua orang bisa memilikinya. Itu. Maka Rasul ingatkan dua perkara tersebut. Juga waktu kaya, ketika kaya manfaatkan sebelum datang waktu miskin. Banyak orang miskin yang dia ingin beribadah melalui harta tidak bisa. Tapi sebaliknya di sana banyak orang yang diluaskan rezekinya ketika dia memiliki harta yang dia pikirkan bagaimana dia bisa berpoya-poya. Rugi. Dan yang terakhir apa? Hidup sebelum mati. Kalau sudah mati sudah. Sudah tidak ada lagi apa yang bisa diharapkan untuk menambah amal kecuali tiga perkara kan? Anak apa? Sedekah jariah, ilmu manfaat dan anak yang soleh mendoakan dirinya, dari orang tua. Nah, ini yang pertama ya. Jadi niat seseorang itu ketika berobat luruskan bahwa dia ingin sehat dan kalau sehat dia ingin menambah prestasi ibadahnya kepada Allah. Ada enggak sebagian orang begini? Saya teh pengen sehat, udah sakit kenapa? Kalau saya teh sehat ya supaya bisa udud deui. Jadi disebutnya dia teh masuk dalam pengen masuk dalam kelompok PAUD, pasukan udud. Singkatnya PAUD. Ya, niatnya pengen sehat ternyata ya agar bisa sakit lagi akhirnya kan. Banyak orang ketika dia sakit dia ingin sehat, kenapa? Biar bisa merasakan makanan-makanan favorit yang ketika sehat itu berhenti selama beberapa waktu. Udah lama pengen sehat, udah pengen makan sate. Pengen sehat gitu ya, pengen bisa merasakan apa? Yogurt Cisangkuy ya misalnya. Benar ya? Cisangkuy yogurt bukan terkenalnya? Betul bukan? Kalau yang bilang betul berarti sudah pernah ke sana ya. Gitu. Nah, maka ini bukan tidak boleh, cuman sayang kalau niat ingin sehat itu tidak digunakan ya dalam ketaatan sayang gitu kan. Seperti itu. Atau bila dia membantu saudaranya yang sakit, maka dia mengharapkan ya ketika dia mengobati atau maksudnya mendampingi ya saudaranya yang sedang sakit, dia berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari bantuan yang dia berikan. Apatah lagi Allah menjamin siapapun yang membantu saudaranya, Allah akan bantu orang tersebut. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, siapakah orang yang paling banyak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya? Itu orang yang paling banyak memberikan kemudahan kepada saudaranya. Apalagi ketika bantuan itu betul-betul sangat dibutuhkan saat itu dan tidak ada orang yang membantunya kecuali dirinya. Wah, masya Allah itu. Itu luar biasa. Ya Allah menjamin itu. Maka niatkan ketika kita ya membantu, ya kita tidak sakit, kita membantu berusaha untuk ya membawa saudara kita kepada pengobatan, niatkan untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau yang kita bawa itu adalah apa? Sanak family kita. Mungkin itu anak kita, mungkin itu istri kita, mungkin itu kedua orang tua kita, gitu kan? Niatkan ketika kita mengantar mereka, mendampingi mereka dalam masa pengobatannya untuk meraih apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka raih kesempatan ya mencari pahala dengan mendampingi ya saudara-saudara kita yang sedang sakit ya di masa terapi atau pengobatannya. Kemudian yang kedua, menggunakan obatan-obatan syar'i yang itu tercantum dalam hadis yang sahih yang menunjukkan dianjurkannya menggunakan obat-obatan tersebut, di antaranya untuk mengatasi penyakit tertentu. Apa itu diantaranya? Obat-obat yang kita kenal dengan apa? Tibun Nabawi, begitu ya. Di antaranya yang pertama adalah al-habbah as-sauda. Ya, habbat. Habbat itu artinya biji. Sauda itu artinya hitam. Biji hitam. Di kita diterjemahkan jintan hitam. Jadi kalau ke pasar nanya pedagang, "Pak, ada biji hitam enggak?" Enggak ada yang tahu. Tapi kalau kita bilang, "Pak, ada jintan hitam." "Oh, ada. Mau berapa ton?" gitu kan. Itu ada dia. Apa dalil yang menunjukkan hal tersebut? Ya, bahwa habbatus sauda dapat menjadi obat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-habbatus sauda ushifaun min kulidain ilassam." Habbatus sauda atau jintan hitam adalah obat semua penyakit kecuali asam, yaitu kematian. Tapi saya ingin memberikan saran, ya, ketika kita tahu ini adalah obat, ingat ibarat bersenjata, maka senjata itu hanya berfungsi untuk ya, menghadapi musuh kalau yang memegangnya adalah orang yang pandai menggunakan senjata tersebut. Nah, betul sauda ibarat senjata, maka harus kita ketahui bagaimana menggunakan senjata itu. Ya, diantaranya apa? Mempelajari, mengetahui dosisnya. Tahu nih, habatus sauda obat, ayo ditelan sehari 10 misalnya, pada takarannya hanya 3 atau 5. Bisa overdosis itu. Kalau madu sih masih bending, banyak-banyak juga paling ujungnya mencret doang. Kalau botol soda kita kan gak tahu efeknya kepada mungkin memompa jantung terlalu keras, akhirnya malah stroke. Ya harus tetap konsultasi kepada yang paham. Ya seperti itu. Ya kecuali kalau untuk suplemen ya mungkin ya satu kapsul atau sampai tiga saya kira mungkin aman lah ya seperti itu. Ya, itu harus konsultasi ya, apalagi kalau ini berkaitan dengan nama terapi pengobatan pada penyakit tertentu ya. Nah, itu harus konsultasi pada yang paham. Jadi obat syar'i yang kedua adalah madu. Madu cair ya ini ya. Ibu-ibu mulai panas nih telinganya ini kalau kata madu ini. Bapak-bapak mah senyum. Dan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat. Mengatakan tentang madu itu, fihi syifaun linnas. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan. Bagi siapa? Bagi manusia. Dan saya pernah konsultasi kepada peneliti madu ya. Ya, ada sebagian yang sebenarnya tahu kata mereka, "Pak," kata mereka, "madu, Pak. Bapak mau minum sebanyak-banyaknya enggak apa-apa, paling efek sampingnya hanya mencret doang, itu efek samping madu, enggak ada yang lain. Paling mencret." Jadi kalau Bapak pengen tahu takaran Bapak pengen madu seberapa, coba aja minum sebanyak-banyaknya, misalnya sejaliken gitu, jaliken kecil misalnya. Sehari mencret enggak? Enggak mencret berarti cocok itu. Gitu kan katanya begitu. Jadi nanti belinya ke saya tapi. Masa tukang jualan madu. Oh, madu luar biasa. Ya. Nah, kalau kita mengkonsumsi habatus sauda atau madu atau misalnya dicampurkan gitu kan, ada kan campuran madu habatus sauda kemudian sama minyak zaitun, ada campuran lagi mungkin dengan herbal-herbal yang lain. Maka bila kita mengkonsumsi madu atau apa mengkonsumsi madu ya, dan kemudian kita ingat ayat dan hadis ini termasuk habatus sauda, maka kita bukan saja berusaha untuk ya agar kita bisa sembuh, tapi kita juga mendapatkan pahala ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tentang madu itu fihi syifaun linnas, dia ada obat bagi manusia. Maka oleh karenanya saya sangat-sangat menganjurkan dan menekankan bagi setiap keluarga muslim untuk ya akrab dengan madu. Ya, stoklah di rumah. Biasakan anak-anak kita sejak kecil itu apa? Minum madu. Bahkan katanya, dan ini pernah saya buktikan kepada anak saya sendiri, itu bila anak kita demam dan dia mengatakan efek madu itu sangat-sangat ajaib katanya, kalau kita lihat pada anak kecil. Itu efek madu itu ajaib katanya. Dan saya pernah uji kepada anak saya sendiri. Ketika dia demam, tiap 2 jam berikan 1 sendok. 1 sendok teh, tiap 2 jam. Insya Allah sembuh. Dan saya sudah membuktikan itu. Nah di kita kan sering, kalau apalagi kalau baru punya anak satu, kalau sakit itu mikirnya apa? Dokter spesialis anak. Benar gak? Yang udah tergambar itu rumah sakit Islam, kalau orang sini ya barangkali. Cobalah yakini firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, ini anak juga baru demam kok. Jangan langsung panik, apalagi kalau dalam teori pengobatan itu bawa ke dokter itu kalau sudah demamnya lebih dari 2 hari. Kalau masih 1 hari jangan panik. Ya, udah aja tuh ada madu. Tiap 2 jam kasih 1 sendok, tiap 2 jam kasih 1 sendok. Sendok teh itu. Insyaallah. Ya, insyaallah besoknya ente beli madu lagi. Gitu. Karena mungkin stok hari ini sudah habis karena panyesa itu juga. Madu ya, Masya Allah ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, dan sangat sedih kita kalau mendengar ada seorang anak kecil ketika kita tunjukkan ini madu loh. Apaan tuh madu? Dia belum tahu madu tuh kayak apa. Belum pernah, jangankan mencicipi, melihat cairannya seperti apa, dia pernah lihat yang aslinya. Ya ada mungkin digambar-gambar atau apa. atau sering dengar dengar saja, gambar juga belum pernah lihat, itu sedih kisah. Ya, nah mestinya seorang muslim itu, seorang mukmin itu jangan jauh-jauh dari, ya, dari pengobatan-pengobatan atau obat-obatan yang itu sudah ada keterangannya dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Yang ketiga adalah berbekam. Bacanya bekam ya, bukan bekam. Kalau bekam nanti jadi ingat siapa nanti kok bekam ya. Berbekam atau al-hijamah ya bahasa itunya ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, am salama tadawaitum bihi al-hijamatu wa wal-qustu al-bahriyu. Terapi terbaik untuk kalian adalah bekam dan al-kusbul. Ya. Dan al-qustu al-bahri. Atau ini ya, al-qustul bahri. Ya, qust yaitu kayu cendana laut. Saya belum tahu ini kayu cendana laut ya. Cendananya sendiri saya belum tahu. Lihat bendanya belum pernah. Mungkin ada di YouTube ya. Ini bekam. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, setelah beliau berbekam di kepala dan punggungnya, maka beliau berkata, man ahraqa min hadid dima'a fala yadurruhu alla yatadawa bi syai'in li syai'. Barang siapa yang mengeluarkan darah dengan berbekam, maka tidak akan memudaratkan jika ia tidak berobat dengan menggunakan obat lain. Jadi Rasulullah ingin mengatakan apa? Berbekam itu sudah cukup. Kan begitu. Tetapi saya ingin kembali ingatkan ya, bahwa tetap harus datangi tenaga ahli. Jangan dibekam sendiri. Khawatir salah tusuk, salah tembak, salah urat. Ya, tetap harus ya datangi tenaga ahli lah ya, mereka yang sudah berpengalaman, mereka yang mengetahui anatomi tubuh, letak posisi saluran pembuluh darah yang pas untuk ditusuknya, terus kemudian ditensi dulu pasiennya gitu kan, supaya mengetahui ini cocok nggak ini dibekam gitu saat itu. Dan dianjurkan berbekam itu dilakukan pada tanggal 17, 19, dan 21. Yang antum lihat halaman 223, Rasul bersabda, ya itu kata penulis, barang siapa hendak berbekam, maka berbekamlah pada tanggal yang disebutkan, yaitu tanggal 17, 19, 21 bulan Hijriah. Sebab Nabi SAW berbekam pada tanggal 17, 19, dan 21. Ya. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna khaira ma tahtajimuna fi yawm as-sab'ata 19 wa yawm 21. Sebaik-baik bekam dilakukan pada tanggal 17, 19 dan 21. Dari bulan Hijriah tentunya. Nah, ini tentang berbekam. Tentu ini baru sekilas saja. Ini berkaitan masalah adab saja ya. Jadi kalau ingin tahu tentang bekam lebih rinci, lebih detail beserta aspek-aspek hukum fikihnya, yaitu harus menambah ya pengetahuan tentang bekam. Obat yang lain adalah al-hina, daun inai. Dan Rasulullah SAW tidaklah terluka atau terkena duri kecuali beliau membubukkan al-hina pada lukanya. Ya. Ya, hadis riwayat Tirmidzi ya, dan terdapat dalam silsilah al-hadis as-sahih Syekh Albani rahimahullah taala. Dan mungkin ada obat-obat yang lainnya ya, yang berupa fisik ya. Yang berupa materi begitu. Kemudian yang terakhir dari yang perlu sampaikan adalah ar-ruqyah al-masyru'ah atau ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Itu ruqyah yang disyariatkan. Meruqyah itu artinya kita menggunakan bacaan-bacaan tertentu yang ada syariatnya. Seperti ruqyah dengan bacaan Al-Quranul Karim. atau bacaan-bacaan selain Al-Qur'anul Karim selama itu tidak mengandung kesyirikan. Ya, Rasul bersabda, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun." Tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan dalam bacaan-bacaan ruqyah tadi. Ya. Sehingga para ulama ada mensyaratkan berdasarkan hadis ini, di antara syarat ruqyah itu bahwa orang yang meruqyahnya itu harus paham makna bacaan ketika dia meruqyah, selain Al-Qur'an dan hadis loh ya maksudnya. Harus paham. Jangan sampai dia membaca bacaan tertentu yang niatnya untuk memberikan terapi pada pasien, lalu bacaannya sendiri dia tidak tahu arti bacaannya. Mungkin dengan bahasa yang dia tidak kenal. Dia khawatirkan kalau apa yang dia baca dia tidak paham, dia khawatirkan isi kandungan yang dia baca itu mengandung kesyirikan. Mungkin di situ ada pemujaan kepada jin-jin, setan-setan tertentu. Maka ini tidak diperbolehkan. Dia harus paham maknanya. Beberapa ayat atau surat yang dianjurkan untuk dibaca ketika meruqyah, di antaranya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Dan kisah yang sangat terkenal, bagaimana para sahabat, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, yang meruqyah seorang kepala kampung yang terkena senengatan kalajengking. Maka diruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah saja, alhamdulillah ini jelas sembuh saat itu. Sembuh saat itu. Al-Fatihah. Juga diruqyah dengan membaca, di sini penulis menganjurkan juga membaca ayat kursi, ya, beberapa ayat terakhir pada surah Al-Baqarah, ya, terutama pada dua ayat terakhirnya, man qara'a al-ayatan, ya, al-akhir min suratil Baqarah, lakafata, ya, atau kafatahu. Berarti siapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka itu mencukupkan dirinya. Lam yadru syaitan, maka syaitan tidak akan bisa mengganggunya. Ya. Tentu ini pengobatan-pengobatan pada apa? Penyakit-penyakit yang memang berhubungan dengan kesurupan dan seterusnya. Juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun. Ya, juga surah Al-Mu'awwidzat. Doa surat perlindungan. Yaitu qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu birabbin binnas dan ayat yang lainnya. Di samping juga diperbolehkan membaca doa-doa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dengan doa la ba'sa tun insyaallah atau Allahumma rabban nas adhi bil ba's isbi anta syafi la syifa ila syifa wa syifa la yughadu saqaman. Ya, selama itu ada baca. Ya. Ya. Artinya pada atau bacaan-bacaan yang lain yang bila itu tidak mengandung kesyirikan dengan syarat difahami maknanya, seperti bisa mengucapkan bahasa Arab, pakai bahasa Arab atau kita mungkin bahasa, ya, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda boleh, ya, dan kita mengatakan masya Allah semoga sembuh, itu ruqyah gitu kan, ucapan kita untuk ruqyah, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah, sambil kita pegang apa, kita pegang bagian yang sakitnya. Ya Allah sembuhkanlah dirinya, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah. Itu boleh, itu bagian dari ruqyah. Bacaan-bacaan untuk memberi kesembuhan. Pertanyaan saya, bahwasanya kita harus pahami bahwa ruqyah itu adalah bacaan yang tujuannya untuk, ya, mengandung pengobatan. Maka bila itu berupa bacaan, dalam bahasa Indonesia pun bisa menggunakan bahasa Indonesia selama itu. Dan itu bisa menjadi ruqyah selama dipahami maknanya. Cuma yang afdolnya itu adalah menggunakan Al-Quran dan hadis. Dan sekarang kita merasakan kesulitan enggak untuk membaca Quran dan mengucapkan hadis doanya? Kan tidak kesulitan. Kalau kita tidak hafal, tinggal pegang mushafnya. Tinggal kita pegang buku hadisnya, lalu kita bacakan sambil dipegang. Boleh. Ya. Sehingga tetap yang terbaik adalah ruqyah dengan menggunakan apa? Ayat-ayat dan atau doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dianjurkan untuk mengikuti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya Rasulullah SAW pernah menyuruh keluarganya agar meruqyah dari penyakit ain. Aisyah berkata, Rasulullah pernah menyuruh kami agar meruqyah penyakit ain. Ya, penyakit ain itu adalah ya penyakit yang ditimbulkan akibat ya sorotan mata, baik mata yang menyenangi atau mata yang membenci. Ya, itu bisa menimbulkan penyakit. Orang kalau misalnya suka sangat senang gitu kan kepada orang lain, kemudian ya matanya memandang orang tersebut, maka itu bisa sakit itu orangnya itu. Ya. Atau dia barangkali dengan pandangan matanya siapapun dia memandang dirinya, terutama anak kecil misalnya, kok memandang dirinya itu bisa sakit, sangat mungkin. Atau dari pandangan mata orang yang hasad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari hati orang yang hasad yang sangat benci, ini pun bisa menimbulkan penyakit. Makanya Rasulullah menyuruh kami, kata Aisyah, untuk meruqyah penyakit ain. Ketika melihat seorang anak perempuan sedang sakit, Rasulullah SAW berkata kepada keluarganya, "Isyarku laha fa inna biha an-nadhrah." Bacakan ruqyah kepadanya karena ia terkena penyakit ain. Maka bacakan ruqyah ini berarti apa? Rasulullah menyuruh untuk membacakan ayat atau doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini termasuk pemberian pengobatan. Tentu bila kemudian dianjurkan menggunakan cara atau obat-obatan yang masyru'ah, yang syar'i, maka demikian pula sebaliknya diharamkan kita menggunakan obat-obatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat, yang diharamkan. Seperti apa? Di obat-obatan yang misalnya meruqyah dengan lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan, jelas dalilnya. Ya, Nabi berkata, "La ba'sa bi ruqyah ma lam yakun fi syirkun." Tidak apa-apa ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan. Ya, maka ini haram meruqyah dengan cara seperti ini. Ya. Atau menggunakan khamr sebagai obat. Menggunakan khamr sebagai obat. Ummu Salamah pernah membuat ramuan arak di belangaknya beliau. Maka Nabi masuk ke rumah dan menanyakan apa isi belangak tersebut. Belangak teh bahasa Indonesia bukan? Tahu ya belangak ya? Tahu enggak belangak? Apa belangak teh? Panci gitu. Panci lah. Maka Ummu Salamah memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Ya, itu apa? Dia adalah ramuan arak untuk pengobatan. Maka bersabda, "Innallaha lam ja'al syifaan syifaakum fi ma harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan kesembuhan dari penyakit pada benda yang telah diharamkannya. Ya. Maka ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum mengambil khamr sebagai obat, maka orang itu berkata, khamr itu obat. Maka beliau mengatakan, khamr itu bukan obat tapi penyakit. Ya, tapi penyakit bukan obat. Ini bila kemudian khamr itu murni menjadi obat tanpa ada campuran dengan yang lain. Lalu bagaimana bila kemudian obat yang mengandung alkohol tersebut atau khamr tadi itu sebagai bahan tambahan? Maka di sini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya, hanya saja ya, bagi yang membolehkan ya, mereka mempersyaratkan bahwasanya ya, alkohol atau kandungan khamr tadi itu telah larut atau terurai sehingga bila diminum tidak lagi memabukkan. Ya. Karena Rasul bersabda, "Kullu khamrin kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Setiap yang setiap khamr itu, setiap memabukkan itu khamr, dan setiap yang khamr itu adalah haram. Maka bila kemudian campuran obat tersebut yang dari alkohol tadi itu telah larut ya, dan bila kemudian meminumnya tak lagi memabukkan, maka ini Sebagian ulama ada membolehkan. Tapi kalau seandainya sudah dicampur pun dengan ramuan yang lain ternyata memabukkan, maka hukum tidak boleh. Ya, tidak boleh. Termasuk juga dilarang untuk mengambil obat-obat yang situ dari obatan-obatan yang kotor. Mungkin dari pengobatan dari bahan yang najis, bila itu murni bahannya dari najis tanpa ada campuran. Cuma terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bagaimana bila najis itu telah diolah dan dicampur secara kimiawi, lalu kemudian menghasilkan produk baru dan tidak menyisakan apa? Bahan-bahan yang lama. Contoh seperti yang misalnya orang kalau mau umroh atau haji ada suntik meningitis ya. Gitu. Yang informasi didapat itu bahannya vaksin ini berasal dari bahan-bahan yang mengandung najis misalnya informasinya. Nah, ternyata melalui proses kimia tertentu itu menjadi sebuah material baru dan itu menjadi vaksin bagus untuk penambah daya tahan kekebalan tubuh dan tidak menyisakan lagi ya bahan-bahan sebelumnya. Allahu a'lam bisawab, ya saya lebih mengambil pendapat bahwa ini diperbolehkan. Ini juga pendapat Ibnu Qayyim dan juga Guru Ibnu Taimiyah rahimahullah taala serta pendapat para ulama beberapa di antara di zaman sekarang di antara Syekh Utsaimin. Bolehkan. Ya. Apalagi bila memang tidak ada ya obat yang ditemukan kecuali hanya yang itu misalnya. Ya. Nah, maka semakin kuatlah itu diperbolehkan. Ini hampir seperti pendekatannya begini. Apa yang kita makan dan yang kita minum misalnya dari bahan yang halal. Tapi ketika diproses dengan proses tertentu dalam perut kita, kemudian keluarlah produknya menjadi produk yang najis kan melalui dubur kita. Iya kan? Kenapa najis? Kan padahal bahan-bahannya tadinya kan halal semua, betul kan? Betul enggak? Tapi ketika diproses dari proses pada proses tertentu oleh perut kita, maka keluar produk baru. Namanya tinja atau air kencing. Najis tidak? Najis. Maka pendekatan ini dibuat terbalik. Begitu juga yang bahannya najis, yang kemudian diolah dengan proses tertentu, kemudian lahir produk baru yang tidak menyisakan lagi ya bahan sebelumnya, dengan analogi seperti itu, maka sebagian ulama membolehkan. Faham? Coba ketika jadi tinja menyisakan enggak, misalnya dari makan gehu masih ada sisa gehunya di situ ketika jadi tinja? Tidak. Ya, makan bala-bala, makan ayam goreng, ikan goreng, nasi goreng, ya kan, ketika jadi tinja apakah menyisakan? Tuh masih ada sanguna, sudah tidak lagi, sudah menyisakan. Nah, ini dijadikan analogi terbalik ya oleh sebagian para ulama. Allahu a'lam bishawab. Kemudian diantara adab berobat adalah berkonsultasi dengan ahli medis, orang yang faham tentang ilmu pengobatan. Tetapi carilah mereka itu tidak saja faham dengan ilmu pengobatan, tapi juga yang bertakwa kepada Allah. Ya, jangan sampai kita ini sudah gelap mata. Ya, hanya sekedar kemudian profesionalisme, ini dokter atau profesional ini terkenal. Tapi kita tidak melihat aspek ketakwaannya, sementara di sana ada dokter yang sama profesionalnya tapi lebih bertakwa. Kalau kecuali kalau kita lihat ketakwaannya berkurang, beda, tapi masih muslim, hanya saja tingkat keahliannya lebih tinggi daripada orang yang kurang ini daripada yang takwa tadi. Sementara kita, penyakit kita adalah penyakit yang memang harus ditangani oleh dokter spesialis khusus. Maka selama dia muslim, kita ambil yang tadi. ya, yang keilmuannya dalam ilmu kesehatan kedokterannya lebih mapan. Ya. Kemudian ketika penulis menyebutkan tentang bertakwa, maka teruslah kita berusaha untuk, kalau kita ingin mencari dokter, carilah dokter yang muslim dulu. Ya, carilah dokter yang muslim dulu. Kalau kita ingin beli rumah sakit, pilih rumah sakit yang islami, yang Islam gitu maksud saya. Apalagi kalau misalnya di situ memang ya ada ya pelayanan juga tenaga medis yang bisa yang sama seperti tempat-tempat yang lain di luar rumah sakit Islam. Rumah sakit Islam loh ya. Terserah judulnya apa, nama rumah sakitnya. Ya. Saya bukan sedang promosi nama sebuah rumah sakit, bukan. Adab yang kelima yaitu berkonsultasi dengan ahli medis ini ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fas'aluhu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada yang ahlinya, orang yang memiliki pengetahuan jika kalian tidak mengetahuinya. Dan tidak semua orang mengetahui ilmu pengobatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha ta'ala lam yunzil da'an ila anzala lahu dawa'an. Alimahu man alimah, wajahalu man jahila, illa sam wa huwal maut. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan penyakit, kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Maka ada yang mengetahui obat tersebut dan ada yang tidak, kecuali penyakit sam, yaitu kematian. Oleh karena itu, orang yang sedang menderita sakit hendaknya berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui jenis penyakitnya dan mendapatkan obat yang cocok untuk penyakitnya. Artinya datangi kepada tenaga yang ahli. Di sini penulis menyebutkan ini terjemahannya dokter ya, bahasanya kan tib. Tib itu ya orangnya namanya tabib. Tabib itu terjemahan bahasa Indonesia dokter. Di kita kok tabib ya tabib kan, lebih dekat kepada apa? Pengobatan alternatif. Tradisional tabib itu. Padahal tabib itu bahasa Arab artinya dokter dalam bahasa Indonesia. Tabib. Maka di sini bahasa Arabnya ini dalam kitab aslinya tabib. Terjemahnya ngenahnya dokter. Padahal terjemahnya tidak mesti seorang dokter, tetapi orang yang berpengalaman dengan ilmu pengobatan. Bisa jadi itu bukan dokter medis. Ya. Bisa jadi itu apa? Dokter herbalis misalnya. Bisa jadi itu terapis. Maka tabib itu terjemahnya bisa dua. Bisa dokter medis, bisa terapis. Tabib itu. Ya, sehingga sebaiknya penterjemahannya ditambahkan bukan saja dokter tapi juga apa, ahli terapi ya yang berpengalaman. Adab yang terakhir adalah, nah ini yang menjadi apa, yang menjadi tuntutan akidah. Ketika seseorang itu menderita penyakit fisik, maka jangan sampai ya penyakit fisik itu membawa kepada penyakit akidah, penyakit rohani. Apa itu? Ketika dia meyakini kesembuhannya itu hanya bergantung dari ya hanya bisa terjadi kalau dia datangi dokter spesialis profesional dan obat yang mujarab. Dan berhenti sampai di situ, maka ini termasuk satu di antara bentuk tawakal bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu mengandung unsur kesyirikan jelas. Obatnya aman secara syar'i, dokternya spesialis secara syar'i aman, tapi niat si pasiennya menganggap bahwa kesembuhan itu datang dari dokter yang ahli dan obat yang berkhasiat ini, maka dia sudah syirik di situ. Karena menggantungkan kesembuhan itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah perkataan Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza marittu fahuwa yashfin. Dan bila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Adapun obat dan terapi atau dokter yang kita datangi, itu hanya sebagai sebab. Maka bila Allah menginginkan, Allah akan menjadikan obat tersebut bermanfaat, menjadi berkhasiat. Dan bila Allah tidak menginginkan, Allah hilangkan khasiat pengaruh dari obat tersebut. Buktinya, dua orang pasien diterapi oleh dokter yang sama dengan pengobatan yang sama, tapi yang satu meningkat kesembuhannya, yang satu malah semakin parah. Bagaimana terjadi? Demikianlah. Bila Allah menghendaki kesembuhan kepada seorang pasien, Allah jadikan obat yang dikonsumsinya itu berkhasiat. Allah tanamkan khasiat pada obat tersebut. Dan bila Allah tidak menginginkan kesembuhan, Allah jadikan obat tersebut tidak memiliki pengaruh. Bahkan kalau ada pengaruh, yaitu pengaruhnya bertambah pengaruh buruk. Bisa. Disitulah kita yakini Allah memberikan kesembuhan. Ya, berdasarkan ucapan Allah sendiri dari yang diklaim dari Nabi Ibrahim, wa idza maritu fahu yashfin, bila aku sakit Allah menyembuhkan. Jadi bukan obat yang menyembuhkan. Bukan dokter yang menyembuhkan. Kita hanya usaha ngambil obat, datangi dokter. Tapi sembuhnya kita gantungkan kepada siapa? Allah jalla wa ala. Makanya bagus tuh kalau ada slogan begini, motonya itu, kami hanya mengobati, Allah yang menyembuhkan. Top, itu baru benar. Perkataan para pasien atau moto pada rumah sakit misalnya yang islami menyatakan, kami hanya mengobati, kesembuhan dari Allah. Itulah yang benar. Maka kita misalnya sebagai pasien juga harus meyakini keyakinan yang sama, bahwa obat hanyalah usaha. Datang ke dokter yang profesional hanyalah usaha. Kesembuhannya kita gantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang meyakini bahwa obat yang dikonsumsinya itulah yang menyembuhkannya, dan tidak ada kaitannya dengan takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, berarti ia telah berbuat syirik kepada Allah dan tidak bertawakal bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim ketika dia mengkonsumsi atau meminum obatnya harus punya keyakinan dan wajib meyakini bahwa kesembuhan itu semata-mata datangnya dari Allah. Maka saat itulah, setelah dia datang ke dokter yang profesional, dokter yang ahli, setelah dia mengkonsumsi obat-obat yang tertentu yang kemudian diberikan kepada dirinya, maka yang tersisa adalah apa? Tawakalkan kesembuhan itu kepada Allah jalla wa'ala. Bukan bertawakal kepada dokter dan obat. Maka di sini saya awali tadi, jangan sampai ketika seseorang itu terkena penyakit fisik, lalu kemudian dia gadaikan kesehatan rohaninya berupa keimanan. Faham tidak? Mungkin Anda datang ke dokter yang ahli, mengkonsumsi obat dengan obat yang bagus, ternyata sembuh. Tapi ketika sembuhan Anda dengan keyakinan awalnya bahwa dokter dan obat itu menyembuhkan, Anda sembuh secara fisik, tapi rohani penyakit Anda yang sedang sakit. Bahaya. Maka penyakit rohani yang menimpanya saat ini lebih berbahaya daripada penyakit fisik yang sebelumnya dia derita. Dan lebih menyedihkan. Ya, sudahlah dia bergantung kepada dokter dan obat, ternyata juga tidak sembuh. Maka musibah dunia dan akhirat. Paham? Jadi inilah beberapa adab ketika kita ya mengadakan tadawi, ya melakukan pengobatan. Ya, jangan sampai kita terjebak pada keinginan pengen sembuh, ternyata salah dalam memilih cara terapi, cara pengobatan, atau salah dalam mencari mendatangi orang ya bukan yang ahli, atau punya keyakinan yang syirik karena bergantung bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian, kurang lebih materi yang kita sampaikan tentang pengobatan atau tadawi ini kurang lebih sampai di situ dulu. Ya, kurang lebih sampai di situ dulu. Dan saya tutup materi ini dengan apa? Dengan sedikit menyampaikan perbedaan pendapat dengan para ulama. Apakah tadawi berobat hukumnya wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Bila ada seseorang ya yang terkena penyakit tertentu, lalu kemudian dia tidak berobat, karena sempurnanya tawakalnya bahwa kesembuhan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh dicela. Dan dia siap untuk tidak mengeluh dengan penyakit yang dideritanya, maka ini enggak boleh dicela. Maka para ulama membolehkan seseorang itu tidak berobat, ya, dengan dia yakini bahwa Allah memberikan kesembuhan dan tawakalnya utuh kepada Subhanahu wa taala, dan dia siap untuk tidak mengeluh atas penyakit yang dia derita, maka inilah sebenarnya yang dianjurkan kalau bisa. Tetapi kalau ada seseorang baru juga dikasih penyakit flu dikit gitu kan, udah ngeluh, udah mulai pusing-pusing dan aduh, ah udah ke dokter sana udah. Jangan pakai bahasa tawakal kok udah begitu. Ya. Kenapa? Karena tidak pas. Untuk orang seperti itu tidak berobat. Ya. Segera ke dokter, cari ahli terapi yang terbaik. Karena Anda itu sembuh lebih baik daripada Anda sakit. Ya, Anda sehat, Anda bisa ke pengajian sana sini. Anda sehat, Anda bisa membantu banyak orang. Tapi ketika Anda sakit, Anda diberikan musibah akhir berupa banyak mengeluh. Maka lebih baik Anda sehat. Tapi bila Anda tiba penyakit, Anda kuat bersabar, Anda kokoh tawakal kepada Subhanahu wa taala, ya, maka Anda boleh tidak berobat dan tidak boleh dicela. So, ada sebagian orang menyatakan ya, enggak berobat. Lalu mana usaha manusianya? Gitu ya. Faham? Nah, ini yang perlu juga saya berikan tambahan, ya. Kalau kita lihat ada orang yang misalnya dia merasa bahwa sudahlah, saya mah gimana Allah Subhanahu wa taala, kalau sembuh-sembuh, kalau memang meninggal saya udah rela. Ya, saya tidak akan mengeluh dan semua kewajiban akan saya kerjakan dan perkara maksiat akan saya jauhkan. Maka orang itu tidak boleh celah. Kalau dia memilih untuk seperti itu dan kalau ternyata Allah menghabiskan hidup seperti itu, maka jangan dicelah. Ya. Ini barangkali terakhir yang bisa saya sampaikan. Ya, barangkali kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ya, kita maksimalkan waktu sampai 15 menit ke depan. Fadhol. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini bagaimana hukumnya ketika seorang ada pasien ahwat mengunjungi salah satu rumah sakit, pas kebetulan di sana dokter yang menanganinya itu ikhwan, terutama yang kebanyakan ya dokter kandungan itu banyaknya dokter ikhwan. Bagaimana hukumnya ketika sudah ditangani, tentunya ada kontak fisik antara si pasien dengan dokternya. Iya. Itu enggak sih. Apa hukumnya seorang wanita? Ya, ketika dia ingin berinteraksi dengan kandungan yang dia kandungi, ya, lalu datang ke rumah sakit dan ternyata dokter kandungannya adalah laki-laki, jawabannya haram bila di sana ada dokter kandungan perempuan. Itu tidak darurat sama sekali. Seterkenal apapun dokter kandungan laki-laki tersebut, lagian inilah zaman kita, mestinya laki-laki itu jangan ngambil spesialis kandungan. Kok mau-maunya dia berinteraksi dengan perempuan gitu loh. Kan kalau dokter kandungan pasti kan pasiennya perempuan, enggak ada pasien dokter ada kandungan itu pasiennya laki-laki. Pasti perempuan. Mengapa dia ngambil spesial kandungan gitu kan? Nah, inilah musibah kita. Akhirnya dokter kandungan wanita mendapatkan kompetitor kan, mendapatkan saingan-saingan. Akhirnya sulit muncullah orang wanita yang ahli akibat tadi diambil oleh para laki-laki. Maka kita mengatakan ini perlu ada emansipasi wanita ini benar kok di sini. Perjuangkan. Kok bisa laki-laki dokter kandungan itu pecat semua di rumah sakit. Biar orang enggak ada punya opini kalau ke kandungan itu dokter laki-laki. Ya begitu kan? Maka jawaban kita enggak boleh. Selama ada dokter kandungan perempuan tidak boleh. Ya, ke dokter kandungan laki-laki. Maka para suami, Anda jangan sampai menjadi dayus. satu di antara tiga golongan manusia yang nanti pada kiamat Allah tidak akan ajak bicara. Ya. Allah berikan adab yang pedih buat dirinya, itu apa? Ketika dia tidak cemburu karena istrinya tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya tadi membiarkan istrinya ke dokter kandungan laki-laki, padahal masih ada dokter kandungan perempuan, hanya dengan alasan ini profesional, ini sudah terbukti, sudah teruji. Allah musta'an. Berapa besar anda tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, anda ambil jalan syariat Allah Subhanahu wa taala, anda sempurnakan tawakal ke semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan cepat menyerah. Dan apalagi untuk di Bandung ya. Oh, sudah banyak dokter kandungan perempuan yang canggih-canggih dan ahli-ahli. Saya enggak akan sebutkan ya di sini, khawatir promosi dokter. Banyak. Ya. Anda misalnya kumpulkan semua dokter kandungan perempuan yang ada di Bandung. Misalnya ada 5, Anda coba satu-satu. Kalau yang ini bagaimana pendekatannya dan bagaimana reaksi dan hasilnya? Kurang cocok, Anda pindah yang kedua. Gak cocok yang kedua, Anda pindah yang ketiga. Ya. Lagian, maaf ya. Kalau berbicara tentang kandungan, ya mungkin dari pengalaman saya punya anak 8 yang saya temani si saya, melahirkan semua. Itu ya, maaf ya, saya tidak mengecilkan bahwa usaha para wanita itu luar biasa, tapi maaf ya, itu cenderung apa sih, gitu kan? Keterkandung itu mau ngapain sih? USG, ya kan? Pengen tahu posisi bayi bagus atau tidak? USG mah sebenarnya oleh perawat pun bisa, bagi sudah dilatih oleh dokternya, hanya memeriksa posisi itu, posisi bayi. Apa sih kekandungan itu? Mengapa harus sesuatu yang sebenarnya ada pada dokter wanita, seseorang memilih kepada dokter laki-laki? Sangat disayangkan bagi seorang muslim yang berpikir seperti itu. Maka jawaban kita adalah, ya, seorang wanita yang sedang hamil, ya, datang ke dokter kandungan laki-laki, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Karena di sana pasti ada, ya, interaksi tatap mata, ya, tatap muka, bersentuhan barangkali dengan kulit, ya, seperti itu. Kecuali, nah, kecuali bila dokter laki-laki ini dia paham ilmu syar'i. Dan pernah ada di sebuah kota di Jawa Barat ini, dokternya sudah ngaji, sudah kenal sunnah. Orang enggak nyangka kalau dia dokter, saking jenggotnya panjang. Ya, profesional, ahli kandungan. Dan dia lakukan apa? Ketika ada ibu-ibu datang bersama suaminya, dia buat hijab untuk si wanita istrinya tadi. Dia ngomong sama suaminya, dia dekat oleh ibu-ibunya. Komunikasi di balik hijab. Ketika di USG itu dia di ke sebuah ruangan, ada perawatnya yang wanita, yang kemudian hanya sekedar apa? Diajarkan nempel ke perut, kanan kiri, atas bawah. Nanti gambarnya sama dokter dilihat di ruangan yang lain. Dan masuk satu ruangan tapi disekat. Bisa seperti itu. Kalau ya ada yang seperti itu, maka enggak apa-apa. Kenapa? Karena sebab terlarangnya sudah tidak ada. Tapi kok enggak paham kan? Dia mengatasnamakan profesionalisme. Saya tidak akan berani memberikan terapi sesuai dengan etika kedokteran saya kecuali kalau saya bersentuhan langsung. Kan begitu bahasanya. Nah, repot kita. Sementara masih ada dokter wanita. Maka ini kembali hukumnya tidak boleh. Fadol ya, akhi. Fadol. Ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa adab, iya betul. Di antara mereka itu adalah orang yang tidak minta dirukyah. Betul. Ya. Jadi seperti apa Pak Ustaz? Iya, tidak minta dirukyah. Tapi kalau ada yang nawarin rukyah, boleh nggak diambil? Kalau ada yang nawarin rukyah, nggak minta. Tapi kalau ada yang nawarin rukyah, boleh nggak kita menerimanya? Jawabnya? Boleh. Ya, jawabannya boleh. Dan Syekh bin Bas dalam fatwanya menyatakan bahwasanya bila memang ya kita tidak mendapati atau ini sesuatu sangat darurat kecuali dilakukan dengan cara ruqyah, maka seorang itu boleh minta ruqyah. Ya seperti itu. Ini bukan berarti kalau minta ruqyah berarti enggak masuk surga. Iya kan? Gitu. Allahu a'lam bisawab ya. Saya baru terbatas ilmu tentang masalah itu, tetapi apabila ada yang menawarkan ruqyah, kita boleh menerimanya dan tidak terkena dalam hadis tersebut, ya. Allah alam bisawab. Artinya begini, kalau memang ruqyah, maka cobalah kita meruqyah diri kita sendiri, gitu kan? Kan bisa. Ruqyah itu apa sih? Baca Quran, baca hadis. Apakah itu tidak bisa kita lakukan? Bisa. Yang menjadikan ruqyah itu berpengaruh kuat adalah keimanan. Bila keimanan seorang pasien itu kuat kepada Allah dan tawakal juga sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ruqyah yang dia bacakan sendiri itu bisa berpengaruh pada kesembuhannya, insyaallah. Ya, jadi mencobalah untuk meruqyah diri sendiri dan tidak minta diruqyah. Ya. Allah alam bisawab. Ya, تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan penyakit ain, Ustaz. Penyakit ain. Salah satunya itu mengenai kena itu dari pandangan mata hasad. Iya. Kadang kita enggak tahu orang itu hasad kepada kita. Iya. Tapi ketika kita tahu ada orang hasad kepada kita, itu yang saya tahu anak kan kalau untuk penangkalnya ya banyak zikir, terutama zikir pagi petang, Ustaz, ya. Betul. Apakah boleh kita menghindar orang-orang yang seperti itu dengan asumsi kita takut kalau misalkan kita berinteraksi dengan dia dan memang kita tahu persis bahwa dia itu memang betul-betul hasadnya tinggi kepada kita dan kita takut terkena penyakit ain dari dia. Baik. Ya, terima kasih. Baik, masya Allah. Boleh nggak kita menghindari orang yang hasadnya jelas tahu kita dia hasad sama kita karena khawatir ada penyakit ain yang menimpa diri kita. Allah alam bisawab, ya, tentang masalah itu menghindarnya, ya. Yang saya ketahui adalah membentengi diri kita dengan cara membaca dengan bacaan tertentu. Kalau menghindari tidak bertemu Allah alam bisawab. Karena kita lihat di zaman Nabi SAW orang yang hasad kepada Nabi banyak. Di Mekah itu orang yang hasad kepada Nabi itu banyak. Allah sebutkan bagaimana bencinya orang-orang kafir kepada orang mukmin yang masuk Islam karena hasad. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum ba'da imanikum hasadan min indi anfusihim ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Betapa inginnya, ya, betapa inginnya kebanyakan orang-orang yang kafir itu, ya, agar kalian orang mukmin itu kembali kepada kekufuran kalian setelah kalian beriman. Apa sebabnya? Hanya satu, hasadan min anfusihim. Karena hasad yang ada dari hati-hati mereka. Tapi kita lihat praktekannya. Apakah kemudian para sahabat ketemu orang musyrikin menghindar? Tidak. Apalagi bila itu kaitannya dengan dakwah. Ya, apalagi bila itu kaitannya dengan, ya, akhlak. Ya, itu yang kita ketahui. Maka saya belum tahu, ya, tentang kita menghindar, tetapi dari realita yang ada, ya, lebih baik kita bersabar. Ya, apalagi Nabi bersabda, ya, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Ya, seseorang yang kemudian dia bergaul bersama manusia lalu kemudian sabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada seseorang yang tidak bergaul dan tidak sabar terhadap gangguan manusia. Ya, seperti itu. Maka Allahu a'lam bishawab, saya lebih melihat pendapat yang kuat adalah tetap bergaul bersama mereka. Tapi kita tetap berusaha untuk membentengi diri kita dari penyakit-penyakit ain tersebut, ya. Seperti itu. Dan apatah lagi, ya, kalau kita melihat, ya, kan kita juga tidak bisa mendeteksi, ya, orang yang hasad kepada kita, kan. Mungkin saja ada yang hasad tapi kalau ketemu baik, gitu kan. Karena hasad itu kan tempatnya dalam hati. Tempatnya dalam hati. Dan Allah alam bisawab, saya juga enggak tahu kalau orang yang penyakit ain itu berarti penyakit kedai mata yang udah kelihatan tuh, wah, matanya merah gitu kan. Allah alam bisawab. Kita tidak dapatkan rincian keterangan sampai seperti itu. Bisa jadi matanya biasa, tapi kalau ada hatinya hasad teh, kita jadi binasa gitu kan. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Sisa 3 menit lagi, barangkali ada yang tanya silakan. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ibu teman saya cerita anaknya kan dirukiah Ustaz, minta ke Ustaz gitu. Nah, dikasih amalan-amalan, bukan amalan, disuruh bacain misalkan ayat apa surat ini 100 kalau enggak salah 117 atau 111. Terus harus udah maghrib gitu, kalau saya udah sholat maghrib bacain gitu. Nah kan itu bagus ayat, tapi gimana dengan waktu gitu sama itunya jumlahnya gitu. Gitu aja Ustaz, terima kasih. Iya. Ya kalau kita bawa kepada husnuzon kita kepada anjuran tadi, ya bahwa ini barangkali untuk memudahkan mencari waktu untuk membaca gitu kan. Mungkin kalau siang hari atau sore hari mungkin harus istirahat, maka baca bagusnya pada malam hari atau pagi hari lagi siap untuk membaca, maka enggak ada masalah. Tapi kalau dia meyakini bahwa kalau siang itu enggak bagus dibaca, bukan karena pertimbangan-pertimbangan dari pasien sedang istirahat, lagi mau tidur, maka ya ini termasuk amalan bid'ah ya. Menetapkan satu waktu tanpa dasar, menetapkan waktu utama tanpa dasar gitu kan, seperti itu. Makanya termasuk perkara yang tidak boleh kita ikuti, ya seperti itu. Dan perlu difahami bahwasanya bila kita ingin mengkhususkan surat atau ayat tertentu, sebaiknya pakai dalil bahwa itu pernah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bila tidak ada dalil pengkhususan, sebaiknya kita biarkan ambil semua dari Al-Qur'anul Karim. Ya, untuk dijadikan ayat-ayat ruqyah. Nah, itu yang aman. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, cukup kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya angkat penyakit dari tubuh ya orang-orang yang kita kenal dan apalagi kita cintai, ya. Dan selama masa terapinya, pengobatannya, semoga Allah berikan kesabaran, ya. Dan ketika sehatnya dari penyakit yang dia derita itu, Allah jadikan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga jaga kesehatan kita dan memberikan taufik kesehatan kita bisa gunakan untuk beribadah dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya kembalikan kepada Kang Cepi ya sebagai pembawa acara di studio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.